ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. طيب إخوة sekalian, malam ini kita dihadirkan dalam satu ayat Al-Quran yang menyebutkan aktivitas kita dan status kita sampai dengan malam ini. Surah itu ada di surah Al-Baqarah dan ayatnya terdapat di ayat ke-203 dalam susunan Mushaf Utsmani, ada di sebelah kiri paling atas. Dan kita perhatikan bagaimana Allah membimbing setiap tahapan dari tuan haji kita supaya insya Allah sempurna kita tunaikan dan mendapatkan mabrur seperti yang kita cita-citakan. Pertama Allah firmankan, mari kita simak. Maksud saya tidak bermaksud menggurui, hanya mengingatkan pesan Al-Quran. Jangan-jangan sampai dengan malam ke-12 ini, ya, filail nafar awal, kita belum masuk pada kategori yang disebutkan Quran, sehingga dengan itu kita butuh hari selanjutnya. Padahal kalau kita bisa cukupkan dengan malam ini dan masuk dalam kualifikasi itu, maka disebut nanti oleh Quran dengan golongan yang masuk kategori yang seperti disebutkan ayat suci. Mari kita mulai pelan-pelan. Pertama kata Allah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurullaha, dan perbanyaklah zikir oleh kalian pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuknya jama', dan perbanyaklah oleh kalian zikir kepada Allah. Ini keindahan ayat Quran, karena Quran seakan-akan memberikan gambaran orang yang haji itu bukan cuma satu dua orang, tapi banyak sifatnya. Dan siapapun yang ikut haji, mau 100 ribu orang, 1 juta orang, 2 juta orang, 3 juta orang, sepanjang dia mengikuti ritual itu, maka kata Quran tak peduli bentuknya, sifatnya banyak tanpa batas. Sebanyak apapun orang yang ikut haji itu, maka kata Allah, kalau sudah masuk hari-hari yang ditentukan, ma'dudat, bentuknya kalau sudah pakai alif dan tak maftuha di ujungnya, itu artinya jamaknya masuk pada killah, mu'annas tapi killah. Killah itu sesuatu yang terhitung, tidak banyak ya, jadi bisa 3, bisa 4, bisa 5. Diawali dengan ayat beberapa hari, 3 hari yang telah ditentukan. Orang sepakat semua yang dimaksud di sini karena terbatas terkait dengan ayat haji, maka yang dimaksud dengan itu adalah hari-hari tasyrik. Baik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Apa yang mesti dilakukan di hari-hari ini? Kata Quran, zikir. Tidak ada yang lain. Awas, hati-hati. Kita koreksi dulu sama-sama ya. Termasuk antum, kalau melihat saya tidak dalam kategori ayat ini, anda boleh jadi orang pertama mengingatkan saya. Kata Quran, tidak ada aktivitas yang lain di tempat anda mabit sebelum melontar kecuali zikir. Cek apakah sampai malam ini kita sudah mengoptimalkan zikir atau belum. Saya sudah sampaikan pada kita semua. Jadi zikir bahkan dirinci di Quran, supaya anda tidak bertanya lagi. Quran, baca Quran itu bagian dari zikir. Cek Quran surah Al-Hijr, surah 15 ayat ke-9. Bahkan Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Di saat kita baca Quran, kita sedang berzikir. Karena itu sebagian kawan-kawan kami sampaikan sejak dari Indonesia, kalau bisa sebelum haji antum bikin kurikulum khatam Quran selama di tempat haji itu. Mulai dari Madinah, berangkat ke Mekah, di Armina, sampai nanti selesai tawaf wada, pulang jadi saksi Quran yang kita baca. Di begitu anda selesai hajinya, anda menghatamkan Qurannya, dan Quran jadi syafaat bagi anda di akhirat kelak. Tiada yang paling indah kecuali di antara sekian aktivitas anda berhaji, anda menghatamkan Quran. Dan Quran, yaitu yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Dia datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Siapa di antara sahabat Quran? Perhatikan tafsir di antara hadis-hadisnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Pembaca Quran yang senang baca Quran disebut sahabat Quran. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat. Siapa yang mau baca Quran walaupun cuma sehuruf, tapi konsisten dia, diberikan ganjaran setiap hurufnya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, kata Nabi. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin ashru hasanat. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Itu di luar bulan Dzulhijjah 1 sampai 10. Kalau antum baca tanggal 1 sampai 10, maka pahalanya bukan 10 lagi setiap orangnya, tapi senilai dengan jihad fi sabilillah. Apa dalilnya Ustaz? Al-Bukhari nomor hadis 969. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قلنا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. Kata Nabi, tidak ada hari-hari di antara perputaran hari dalam setahun yang saat seseorang beramal soleh di hari itu, maka amal solehnya statusnya naik menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hari-hari itu? Kata Nabi, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita beramal soleh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, status amalnya naik dicintai oleh Allah. Apa konsekuensi amal yang dicintai oleh Allah? Perhatikan kalimatnya. Satu, sahabat mengklarifikasi, ya Rasulullah, kalau kita beramal di amal di waktu ini dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, statusnya tinggi mana? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah tidak bisa menandingi amalan yang dikerjakan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu. Antum bayangkan, di luar 10 ini baca Quran, antum setiap hurufnya 10 kebaikan. Ramadan setiap hurufnya 100 kebaikan. Al-Bukhari kitab siyam nomor hadis yang pertama. Tapi saat awal Dzulhijjah setiap hurufnya lebih daripada jihad fi sabilillah. Kecuali orang yang berjuang dengan fisiknya, dengan nyawanya, dengan hartanya, dan tidak dia pulang dengan keduanya. Dan Ustaz Fadlan mengantarkan kita pada itu. Antum diminta hartanya, kita berjuang dengan fisik, bahkan mempertaruhkan nyawa. Orang yang pulang dari sini, Allahu Akbar, misal kadar Allah dia wafat sebelum sampai ke tempat dia tinggal, maka dia mendapatkan 3 keutamaan sekaligus. Setiap amalnya lebih daripada jihad fi sabilillah, yang kedua dia mendapatkan 2 hal tadi, pulang kepada Allah dengan fisiknya plus dengan perjuangan hartanya, dan ketika dibangkitkan punya kemuliaan yang ketiga, dia dibangkitkan dengan kalimat yang tidak dimiliki oleh orang selainnya, labbaik Allahumma labbaik. Satu. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau antum sampai malam ini belum bisa mengucapkan dengan lisan satu huruf dari Al-Quran saja, ada yang salah dengan mabit antum. Coba cek sampai malam ini berapa ayat yang sudah kita bacakan. Ustaz, saya tidak bisa baca. Nabi berikan alternatif kedua. At-Tirmidzi nomor hadis 2920 nya, walladzi yata'ata wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Bahkan siapa yang merasa tidak lancar baca, kemudian dia berusaha membaca walaupun terbata-bata, hurufnya sulit diucapkan, kata Nabi, dia mendapatkan 2 kali pahala orang yang lancar. Itu bayangkan 2 kali. Tapi jangan salah menyimpulkan, kalau gitu saya gak lancar aja usah bacanya. Itu lain, yang lancar nanti dorong dengan ma'asyafaratul kiram wal bararah. Satu. Jadi maaf, saya ingin ajak kita evaluasi dulu malam ini, berapa ayat, berapa surah yang telah kita tuntaskan, berapa juz yang sudah kita bacakan. Kita punya kesempatan satu malam lagi untuk mengambil nafar awal besok. Teman-teman, muraja'ah, yang hafal Quran, yang setelah sholat baca Quran, itu nilainya 4 kali orang yang baca Quran. Disebutkan 4 kali dibandingkan sekedar baca. Quran surah ke-54 Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzikir. Kami sudah mudahkan Al-Qur'an untuk dihafalkan. Ketika menyebut dihafal bukan lil hifzi, padahal orang sekarang menyebut dengan hifzun. Prosesnya disebut dengan tahfiz. Orangnya disebut dengan hafiz. Tapi kata Quran, amaliyah menghafal Quran itu bukan hifz, tapi zikrun. Zikrun, amaliyah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada penghafal Quran dengan hafalannya tidak ingat pada Allah, ada yang salah dengan hafalan Qurannya. Karena setiap penghafal Quran, kata Quran, hafalannya mampu mengingatkan dia dengan Allah. Jadi kalau ada orang hafal satu surah saja, tapi surah itu tidak membuat dia ingat dengan Allah, itu ada yang kurang lengkap dengan hafalannya. Misal, antum hafal kul huwallahu ahad, insyaallah al-ikhlas, kul huwallahu ahad. Ada orang mengatakan hafal kul huwallahu ahad, tapi masih mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu artinya ayat surat yang dia hafalkan belum mampu membuat dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya mengatakan hanya Allah Tuhan yang satu, tidak ada yang lain. Hanya Allah yang disembah, tidak ada alternatif lain. Tapi tiba-tiba bisa memiliki pikiran di luar apa yang ia ucapkan. Itu bukan disebut dengan pikir. Tapi kaitan dengan bacaan kita malam ini, maaf, dari sekian hari yang telah kita tinggali di sini, berapa kali kita mengulang-ulang hafalan yang kita bacakan. Alhamdulillah, insyaAllah kita mendapatkan bagian dari yang kedua ini, karena minimal kita baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari. Baik, kalau dikosor dikurangi, saat kita di Mina, ada beberapa pengurangan, tapi tidak mengurangi esensinya. Tiga, doa. Kalau ini saya tidak perlu bahas, karena saya yakin setiap kita banyak berdoa di sini. Quran Surah 7 ayat 205. Baik, yang terakhir ada kalimat thayyibah. Ya, mengucapkan banyak-banyak kalimat zikir, ini pun tidak perlu saya bahas, karena saya sayup-sayup banyak mendengar, bahkan suara dengan keras, bahkan sebelum kita mulai tausiah ini. Yang ingin saya teruskan adalah, kapan amaliyah zikir ini berhenti? Ini poinnya. Sebelum saya lanjutkan pada bahasan ini, mohon izin teman-teman, zikir yang dimaksudkan ini tidak ada batas dalam setiap aktivitas kita. Yuk kita buka misal Quran surah ke-4 Duran Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus shalah, jika Anda telah tuntas mengerjakan salat. Ingat, salat pun masuk kategori zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14, Nabi Musa diminta salat. Ingat ya, ingat pesan saya ini. Amalia salat, amalia paling utama dalam ibadah. Dan setiap nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu semua salat. Ingat baik-baik. Di salat itu bukan hanya disyariatkan pada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, tapi sebelum Nabi Muhammad semua nabi salat. Nabi Isa salat. Cek Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Nabi Zakaria salat. Cek Quran surah ke-3 ayat 38 sampai dengan 39. Nabi Ismail sholat, bahkan meminta keluarganya sholat. Anda bayangkan, Quran surah 19 ayat 53-55-nya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Ismail alaihissalam meminta keluarganya sholat, ayo sholat. Ismail itu nabi, rasul, dzabihullah, yang sangat disayang oleh Allah, karena itu jadi bagian dari sembelihan dalam ujian. Minta keluarganya sholat, nabi, rasul, ya, dekat dengan Allah, dijamin masuk surga, anak khalilullah, masih meminta kepada keluarganya sholat. Antum nabi bukan, rasul bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, zabihullah bukan, khalilullah bukan. Jaminan surga belum ada, haji belum tuntas. Gak kepikiran sholat, antum siapa? Tapi kalau sampai sekarang antum belum mendoakan keluarga antum bisa sholat, antum juga siapa? Itu poinnya. Jadi kita turunkan pelan-pelan, kita koreksi, kemudian kita praktekkan. Nah, pas gak sholat, apa yang terjadi? Kadang kan kita beres sholat itu keluar ya. Ada yang keluar, ada yang jalan, ada yang macam-macam. Bahkan Masya Allah, kata Quran, pasca sholat, bahkan Anda berdiri pun, kalau bisa jangan putus dari zikir. Teruskan ayatnya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ. Jika telah tuntas sholat, segera berzikir. Antum buru-buru, Ustaz, saya mau keluar sekalian, ada yang harus saya ambil. Keluar dari tempat ini tidak menghalangi Anda zikir. Kata Quran, kiamat. Apa enggak bisa sambil jalan ucapkan istighfar? Hadis Muslim nomor hadis 591. Begitu Rasulullah SAW selesai salat beliau ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apa enggak bisa antum selesai salam keluar dari sini ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kiamat. Agak senang sambil duduk. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lanjutkan hadis Muslim nomor hadis 593. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang mau sambil tiduran, capek ngantuk boleh. Kalau bisa ngantuknya pakai zikir, baca zikir, zikir sambil tidur. Ketika tidur tenang antum sebelum tidur zikir. Jadi aktivitas kita di sini kalau bisa dilatih. Jalan zikir, melontar zikir, bukan ngobrol. Ya, bukan ngobrol. Atau bahkan mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menyalahkan, cuma mungkin saling mengingatkan saja. Ya, profesi kita kan beda-beda. Ada ahli ru'yat, ru'yat ya untuk melihat waktu kapan melontar, ru'yat kelihatan tempatnya jauh, dipikirin. Ada ahli hisab, ukur-ukur jarak dari sini, berapa jaraknya ke sana, jam berapa kita berangkat. Yang ketiga ini yang tidak ada, ahli hisab. Ru'yat, hisab, hisab. Nah ini yang hisab yang ketiga ini barangkali mesti disesuaikan teman-teman sekalian. Ya, saya tidak akan mengomentari masalah fikih, tapi maksud saya kalau bisa arahkan semua aktivitas kita pada yang konteks tadi, fikih. Kalau sudah terbiasa dua hari, sehari sebelumnya di sini zikir, maka antum pulang akan kebiasaan semua itu. Di rumah zikir, di kantor zikir, segala zikir enak, nyaman. Teruskan. Kalau ini sudah dilakukan, dikerjakan dengan baik, sudah mantap kita di situ, sudah terbiasa di lisan kita, tangan kita, kaki kita, beda tangan zikir dengan kaki zikir lain. Kalau kaki kita biasa zikir, karena kaki ini ingat dengan Allah, maka dia tidak akan dilangkahkan di tempat-tempat yang tidak Allah sukai. Mustahil antum keluar tenda tertukar sendal, mustahil. Mustahil tangan ini kalau ahli zikir bisa ngambil jatah makanan lebih daripada kadarnya, mustahil. Jadi kalau antum masih bisa ngambil jatah teman, ini tangan belum zikir nih selama dua hari ini. Kalau bisa nyerobot dengan kaki jatah kamar mandi orang lain, dia yang ngantri, antum yang masuk tanpa dipersilahkan, itu berarti belum zikir kakinya. Kalau lisan belum bisa dijaga, itu belum bisa zikir. Saya juga sama, Mbak Bu. Ini ceramah begini, setiap kata saya seketika langsung Allah berikan ujian. Karena tempat haramain syarifain. Haramain, dua tempat yang Allah jaga. Setiap yang haram, langsung diselesaikan. Jadi kalau kita berbuat yang tidak baik, diselesaikan di sini supaya tidak dibawa sepulang haji. Tapi syarafain, ketika Anda berbuat yang mulia, seketika itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian, kita cek dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kalau kita sudah mantap nih, enak perasaan, tangan terbiasa yang baik-baik, kaki terdorong pada yang baik, sudah merasa ada perubahan, maka, ini kalimatnya. فَمَنْ تَعَجَّلَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَمَنْ تَعَجَّلَ. Di mushaf sementara ada yang menafsirkan, siapa yang ingin bersegera, cepat-cepat. Padahal kaidah bahasa Arabnya tidak begitu. Ada ajala, ada ta'ajala, itu beda. Kalau ajala, itu cepat gak karuan, gak ada rencana. Ya, hanya dorongan dari nafsu. Mengerjakan sesuatu dengan cepat, tapi gak punya pertimbangan, itu ajala namanya. Ajala ya'jilu ajalah. Makanya kata Nabi, al-ajilatu minasyaitan. Cepat-cepat mengerjakan sesuatu, tapi tidak punya konsep, tidak punya pertimbangan, gak karuan pengen cepat diselesaikan, tidak ada tujuan, itu setan yang membisikkan. Jadi kalau Anda pulang dari sini, ingin mengerjakan apapun, tapi gak kebayang ini maunya kemana, konsep tidak ada, arah tidak ada, maka ketahuilah kata Nabi, itu setan sedang berperang dalam diri kita. Tapi kalau Anda tambahkan dengan tak, kemudian Anda tambah tasydid, maka dalam ilmu sorot, penambahan tak dengan tasydid salah satunya menunjukkan sesuatu yang terencana dengan baik. Sesuatu yang dipersiapkan. Bahkan tanpa tak, itu sesuatu yang terukur. Misal, nazala dengan anzala, itu beda. Ada nazala, ada anzala, ada nazala, itu lain. Nazala, turun biasa, cepat. Anzala, turun sekaligus. Nazala, turun teratur. Begitu ada kebutuhan, munajjaman, kasih turun-turun. Makanya di Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 3-4-nya, Taurat dengan Injil disebut anzala, Quran disebut dengan nazzala. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Taurat dan Injil turun sekaligus ketika diberikan. Tapi Quran nazzala diberikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan teratur sesuai kebutuhan. 22 tahun sekian. Tapi kalau pakai tak di depannya, maka keteraturan itu ditunaikan dengan penuh kesungguhan. Perhatikan baik-baik. Ajala bisa ajala, bisa ta'ajala. Tapi Allah menempatkan kalimat yang ketiga, ta'ajala. Faman ta'ajala fala isma alih. Faman ta'ajala. Ingat, ta'ain jim pada tasydidnya lam, ta'ajala. Artinya apa? Ada dua pilihan bagi Anda. Ingin menuntaskan besok melontar jumrah, disebut dengan nafar awal, boleh. Ingin tambah hari yang ketiga, disebut dengan nafar akhir. Sebetulnya bukan nafar fani ya. Sebab kalau disebut nafar fani, ada nafar salis, rabi, khamis dalam kaidah bahasa Arab. Nafar akhir, bagian terakhir. Di hari ke-13. Nah kalau Anda ingin memilih hari yang pertama, kata Quran, ayo kita ambil tarikan dari ilmu sorof tadi. Jangan sekedar ingin cepat tuntas saja tanpa tujuan. Kenapa ngambil nafar awal? Pengen cepat beres. Nah kalau seperti itu berarti ada yang gak sempurna dalam rentaran kita. Kalau Anda ingin mengambil hari yang pertama, kata Quran, faman ta'ajjala, maka pengambil rencana yang pertama ingin menyelesaikan itu, Anda ukur dulu sebelumnya. Apa maslahatnya mengambil nafar awal ini? Apakah ada kepentingan yang lain? Ada beberapa yang belum kita kerjakan? Sudah mantap dengan zikir yang kita kerjakan selama ini? Kalau sudah mantap zikirnya selama 2 hari, ada kepentingan lebih besar belum dikerjakan, maslahat lebih bagus, maka kata Quran, ayo silahkan ikhtiar. Siapkan semua itu, tak tempur dengan sungguh-sungguh, usahakan dengan maksimal. Lontarnya maksimal, setelah itu siapkan dengan kepulangan pada nafar awal yang pertama. Kita memenuhi pada aspek maslahat dan kepentingan lebih besar. Insya Allah, ambil nafar awal karena ada tawaf ifadah yang belum dikerjakan. Ambil nafar awal umumnya karena kepulangan kita lebih cepat dibandingkan dengan jemaah yang lainnya. Ambil nafar awal karena paspor antum belum diurus di maktab. 2 hari sebelumnya mesti diselesaikan supaya nyaman penerbangannya. Beres selesai maslahatnya, tapi aspek rohiyahnya dapat belum? Maka dari itu, kalau itu belum dapat, malam ini sempurnakan. Kalau bisa antum isi maksimal setiap detiknya dengan zikir, baca Quran, doa, rinci lagi doanya. Karena kalau sudah keluar dari sini, selesai. Mustajabul minat, selesai di sini. Jadi tolong teman-teman, rinci lagi, minta. Waktu kita tinggal beberapa jam ke depan, mohonkan pada Allah, begitu terangkat isi dengan zikir di jalan. Begitu lontar, minta. Jumlatul ula, minta. Pengaruh-pengaruh jauh, menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Wista, sekitaran kita yang belum baik, ingat anak-anak, ingat kerabat, ingat family, tetangga, dan sebagainya, doakan. Makanya saya katakan sebelum kita kesini, begitu selesai lontar, jangan buru-buru. Hadap ke kiblat. Kalau diminta jalan, jalan sambil jalan berdoa. Jumlatul ula, ingat teman antum di kantor dan sebagainya. Jumlatul wusta, ingat keluarga. Doakan, minta yang baik. Setelah akobah, selesai. Gak ada lontar lagi. Jangan terlampau sore. Di akobah, tidak berdoa lagi karena sudah pada kesempatan yang pertama. Nah, faman ta'ajjala fala isma alaih, waman ta'akhara fala isma alaih. Tapi poinnya adalah, lihat baik-baik. Baik yang nafar awal ataupun nafar akhir, kata Allah, saya berikan, awas, ridha, saya berikan taufik. Taufik itu apa yang sesuai dengan kehendak Allah, limanittaqa, bagi orang yang mengisi semua itu dengan nilai ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lontar karena takwa, bukan karena cuma cepat beres, bukan karena kakinya capek semata, bukan karena yang lainnya, karena ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, ini saya tutup. Wa'alamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ini yang paling menarik kata para pakar tafsir tentang ayat ini. Kata Allah, tingkatkanlah takwa kalian kepada Allah. Ini yang paling dahsyat. Wa'alamu, dan kalian mesti sadar, annakum ilaihi tuhsyarun. Satu saat kalian akan dikumpulkan lebih banyak, lebih besar, lebih dahsyat daripada kumpulan kalian sekarang. Seakan-akan Allah ingin katakan, kalau dalam konteks kita sekarang, hei kalian yang jalan, yang merasa capek, yang kakinya melepuh, yang macam-macam, nanti ada hari lebih dahsyat lagi yang setiap orang mengeluh dengan segala perjalanannya. Hei kalian yang kepanasan, nanti saat mentari lebih dekat di kepala kalian akan terasa lebih dahsyat daripada itu. Hei kalian yang jalan bertasbih, bertakwa kepada Allah, akan ada satu situasi yang itu akan menentukan perjumpaan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Hei kalian yang merasakan padat di tenda, padat di perjalanan, nanti ada sesuatu yang mahsyar, lebih banyak orangnya lagi. Kalau kalian gak siapkan dari sekarang, maka besok kalian akan tentukan di mana posisi kalian. Maka dari itu, kenapa ditutup dengan tuhsyarun, yang isi makannya, tempatnya disebut dengan mahsyar. Dari situ kita sering dengar istilah padang mahsyar. Digabung antara padang dengan mahsyar. Padang menunjukkan sesuatu yang luas, mahsyar perkumpulannya, perkumpulan yang luas. Teman-teman, seakan Allah ingin katakan, belajarlah kalian dari ritual Mina, berangkat tingkatkan takwa, kalaupun berdesakan, atas dengan baik. Tingkatkan takwa, zikir, karena itu yang akan menentukan saat kalian dikumpulkan dengan lebih banyak kumpulan lagi. Itu barangkali esensi sampai dengan malam ini. Saya tidak ingin berpanjang lebar, panjang kali lebar sama dengan luas, terlalu luas, nanti perannya Ustaz Fadlan untuk mengumpulkan bekal-bekal kita semakin berkurang. Ya, saya pikir malam ini saya akan tutup dengan satu bagian sesi khusus yang belum pernah kita barangkali buka beberapa hal yang kemarin. Kalau kita ingin berdialog, sekiranya saya beri kesempatan 5-10 menit, selebihnya sampai dengan Ba'da Isya. Setelah itu kita serahkan kepada Ustaz Fadlan dengan hal-hal yang lain. Hanya sebelum itu saya mau titip 2 pesan. 1, teman-teman sekalian, mohon tolong agar saya, anda, kita tidak soleh sendirian. Kita berdoa untuk bangsa, kita berdoa untuk Lombok, kita berdoa untuk kepemimpinan yang baik, kita berdoa untuk diri kita yang baik. Tapi mohon titip doa-doa di sekitaran kita untuk jadi lebih baik. Itu 1. Dan yang kedua, saya sangat bermohon, kalau bisa saya cium tangan Anda untuk memohon yang kedua ini. Tolong buktikan kepada Allah bahwa tidak keliru kita dipilih untuk berhaji tahun ini. Saya ulang, tolong buktikan kepada Allah bahwa kita berhasil menunaikan haji tahun ini. Jangan pulang kecuali kita mabrur. Saya ulang, tolong jangan pulang kecuali kita mabrur. Karena itu tolong hari ini, malam ini koreksi. Mina hari koreksi, asalnya muna, harapan jadi lebih baik. Maka dari itu, yang kurang baik coba ingat-ingat. Tanyakan pada sekitaran, kita pelan-pelan koreksi. Dan saya jadi orang pertama yang membuka pada Anda. Kalau Anda menemukan sesuatu yang kurang baik, Anda boleh sampaikan langsung. Anda tahu tempat saya, Anda berjumpa dengan saya. Sampaikan seketika saya tangisi untuk memohon ampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah kumpulkan kita dalam kemuliaan, dalam kebaikan, diterima haji kita dengan mabrur insyaAllah. Teknis untuk besok akan disampaikan oleh teman-teman panitia yang lain. Saya berikan kesempatan, ada sekitar 5 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, kemudian silahkan. Kalau tidak ada, barangkali saya cukupkan. Fikir dengan tafakkur, kita ambil Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 190-191. Nafi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ardi. Ayat 191 yang menggabungkan pada zikir dengan tafakkur. Baik, mari kita lihat pelan-pelan. Di Quran itu ada tadabbur, ada tafakkur, ada tafakkur. Baik, zikir itu lebih umum. Setiap aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan zikir namanya. Semua aktivitas latihannya dari ibadah ritual tadi saya sebutkan, sholat, doa, baca Quran itu latihan. Dari latihan itu jadi kebiasaan, diterapkan dalam kehidupan. Menerapkan kehidupannya itu tadi yang disebutkan Ali Imran 191. Bimbingannya ada di Quran. Makanya semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, mohon izin maaf ya kalau kalimat ini kurang baik disampaikan ya, tapi menurut saya untuk perbandingan, kami ada koleksi dulu, mengoleksi beberapa kitab kepercayaan lain. Saya kumpulkan, demi Allah saya katakan, tidak ada kitab yang serupa dengan Al-Quran. Semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada semua di Quran. Dan rinciannya di hadis Nabi SAW. Tunjukkan pada saya kepercayaan mana yang membimbing kita untuk beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur, kecuali dalam Islam. Bangun tidur kita sudah ada bimbingannya. Silakan cek, bangun tidur ada doanya? Ada, apa doanya? Hadis Abu Dawud dalam hadis 1369 kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Ditambahkan Al-Bukhari dalam hadis 181 dari Jundub bin Junadah. Ada doa itu bukan cuma doa bacaan, bukan. Di balik doa itu bimbingan aktivitas. Itu bukan bacaan biasa, isinya ada di situ. Silakan mau makan ada doanya, minum ada doanya. Masuk toilet pun yang sederhana, masuk toilet ada doanya. Bahkan kakinya diatur. Masuk toilet kaki apa? Kiri, masuk masjid beda antara masjid dengan toilet lain, Anda bayangkan. Nah, ketika Anda gunakan itu beraktivitas sambil mengingat Allah itu zikir namanya. Kalau kemudian itu Anda urutkan dengan tertib, rapi, kemudian terorganisir dengan baik, Anda petakan terus sampai konsisten mengerjakannya, mengerjakan sesuatu dengan mengingat awalnya, itu yang disebut dengan tafakkur. Apa bedanya satu dengan dua? Kalau yang pertama cuma umum saja, masuk toilet, baca doa, kaki kiri. Keluar toilet, baca doa, kaki kiri. Tapi kalau tafakkur tidak, dia sambil merenungkan apa di balik makna doa ini. Dia hadirkan dalam hidup dan jadi panduan aktivitas keseharian. Ini yang harus saya kerjakan. Di orang tafakkur itu beda. Bangun tidur dia sudah pikirkan. Baca doa, oh ini maksud doanya. Contoh, mohon izin ya, mohon izin. Kalau cuma tafakkur pikir, dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Tafakkur. Tafakkur tidak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, terima kasih engkau menghidupkan saya. Lihat, lihat. Walaupun engkau bisa mewafatkan saya dalam tidur tadi. Ada amatana, ada ba'dama, ada pakai ma' dan amatana. Kalau ma' bersambung dengan fi'il madhi, itu artinya sesuatu yang sementara. Ba'dama amatana, sementara diwafatkan. Kalau bahasa kitanya, ya Allah, engkau bisa wafatkan saya tadi, tapi engkau beri hidup lagi sekarang untuk beraktivitas. Wa ilayhin nusyur. Kenapa menggunakan kata nusyur dari kata nasyara? Tidak disebutkan dalam bahasa Arab nasyara, kecuali menyebar untuk kembali membawa bekal. Jadi kalau antum dari sini menyebar nih ya, mohon di sini ya, maaf tempat kita dari sini, terus menyebar, antum cari bekal tuh, ambil bekal, bekal, bekal untuk balik lagi ke sini, itu disebut dengan nasyara dalam bahasa Arabnya. Kalau penyebarannya banyak dengan aktivitas yang kuat disebut dengan intasyara namanya. Makanya setelah antum Jumatan kata Quran silahkan menyebar. Fa idza qudiyatish shalat fantashiru fil ardi. Begitu selesai salat silahkan menyebar, beraktivitas banyak. Tapi kalau antum ingin ambil itu sebagai sifat mencari sesuatu untuk kembali membawa bekal, maka ganti kalimat yang jadi masdar, nusyur. Antum katakan, ya Allah, terima kasih berikan kesempatan saya hidup hari ini, padahal engkau bisa wafatkan tadi saat tidur. Saya berjanji hari ini akan cari bekal lebih baik untuk persiapan saat kembali kepadamu. Itu namanya tafakkur. Jadi kalau orang tafakkur itu begitu dia baca doa, dia siapkan aktivitas hari ini. Hari ini saya akan baca Quran sekian juz, sekian surah. Hari ini saya akan hafalkan Quran sekian. Hari ini saya mau infak sekian. Hari ini saya akan hafalkan ayat ini. Hari ini saya akan sekian. Itu tafakkur namanya. Paham di sini? Nah, jadi, kalau kita bisa mengakur semua itu, nanti akan muncul kebiasaan. Orang lihat sesuatu pun sudah ingat Allah. Lihat bintang. Bagus banget bintang. Dia belum tafakkur. Orang tafakkur begitu lihat bintang. Ma khalaq tahadha batila. Masya Allah. Dan seterusnya. Baik, ada yang lain? Salam. Baik. Baik, ada teman dari media bertanya. Dari media mana tuh? Baik, dari MNC Group bertanya teman. Beliau ditugaskan berhaji tapi juga meliput memberikan kabar. Bagaimana pertama menjaga kekhusyuan ketika itu? Yang kedua bagaimana status amal ibadahnya? Pertama, saya jawab dari yang kedua dulu. Anda memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan banyak pahala. Anda ketika mengamalkan sesuatu yang baik-baik, maka di situ ada pahala bagi Anda. Ambil hadis riwayat Muslim, hadis 1893. Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusu min ajri syai. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan kemudian dikerjakan oleh orang lain, maka yang menunjukkan memfasilitasi dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Bayangkan kalau antum meliput suasana ketika orang khusyuk ibadah, orang tawaf, orang lontar jumrah dengan orang luar biasa mendekat kepada Allah, kemudian itu ditonton oleh pemirsa. Begitu nonton mereka punya cita-cita, tahun depan saya mesti berangkat. Tah kita berangkat, tah harta kita ini tidak akan abadi, kita akan kembali pada Allah. Dia siapkan, dia daftar. Begitu dia berangkat haji tahun depan karena liputan antum, antum dapat pahala dari semua amalan hajinya. Tahun tadi kurangnya sedikit pun. Diingat pesan saya pada teman-teman media yang hadir saat ini. Kalau Anda bisa meliput yang baik, kenapa Anda meliput yang tidak baik? Anda bisa meliput yang baik. Kalau Anda bisa cari pahala, kenapa cari dosa? Ya, meliput sesuatu yang tidak bagus, memanipulasi data, memanipulasi sesuatu, ditampilkan hanya untuk cari rating. Untuk apa? Rating Anda akan hancur ketika Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari rating akhirat. Kalau cuma rating dunia, banyak yang belum beriman pun sudah mendapatkan rating itu. Nah, yang kedua, setiap apa yang kemudian Anda kerjakan, Anda bagi. Ada bagian rukun, ada bagian wajib, ada selainnya kelonggaran yang sangat luar biasa. Jadi kalau antum misalnya muncul rukunnya, ayo kerjakan. Jangan sampai mengerjakan rukun sambil liputan. Bisa, ya. Antum misalnya di Arafah, rukun tuh. Antum berdoa, ayo panjang waktunya. Ambil dulu waktu berdoa. Jangan sampai antum berdoa sama teman deh. Saya khusyuk kalau nangis, antum liput ya. Nah, itu sesuatu yang juga tidak baik. Atau nanti tawaf ifadah, bagian rukun antum kerjakan. Ya silakan setelah selesai tawaf, sa'i, antum ambil kamera. Dia sampaikan pada orang lain. Jangan sampai antum tawaf, antum merekam sendiri. Subhanallah pemirsa, ini begini caranya tawaf. Nah, itu yang tidak tepat. Ya? Paham ya? Nah, jadi bagi dua itu dan antum mendapatkan bagiannya. Allah adil. Ayat antum ada di Quran surah kedua, Al-Baqarah 198. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak dosa kalau orang dalam suasana haji itu bahkan ada yang pengen cari dunia saja. Itu enggak dosa. Cuman saya enggak dapat apa-apa. Antum ada tawaran dunia dan akhiratnya. Dan dunianya bisa dimodifikasi untuk mendapatkan pahala akhiratnya. Allah sudah menawarkan, ayatnya jelas, hadisnya jelas, tinggal antum ada pada antum pilihannya. Antum bisa memilih. Silakan kalau tidak percaya, bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Cukup? Sudah ya? Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan serahkan kepada Ustaz Fadlan. Untuk besok, saya dengar tadi beberapa isu, saya klarifikasi dulu. Tadi ada yang ingin menjamak jumrah. Nah, ingat, jumrah itu tidak dijamak. Dari sekian saya belajar, ini baru mendengar hari ini ada jamak jumrah ini. Itu tidak ada di jamak jumrah itu. Jadi ada pikiran dari teman-teman, kalau kemudian saya melontarnya sore, maghrib itu pindah waktu, terus saya lontar waktu maghrib, saya dapat dua dengan asumsi hijriah pindah pada saat maghrib berpindah. Cara memahami fikih tidak begitu. Fikih itu ada dalil, ada istidlal. Ada dalil, ada cara memahami dalil. Kalau nanti seperti itu, bahaya. Bulan Ramadan orang puasanya pada maghrib semua, karena maghrib sudah pindah waktu. Ya, biasa di bulan Ramadan, tapi diatur caranya. Muncul Al-Baqarah 187. Nah, jumlah juga begitu. Untuk yang 11, 12, 13, antum baru bisa melontar paling minimal setelah fajar. Itu pendapat dari Imam Abu Hanifah, didukung oleh kemudian Imam Mujahid, kemudian Tawus sebelumnya, dari kalangan tabi'in. Di paling minimal, dari situ boleh antum ba'da fajar bisa melontar. Kalau ingin ngambil afdol, ba'da zawal, setelah terbit matahari, silakan antum, setelah tenggelam matahari mulai bergeser, ba'da zuhur waktunya, silakan lontar. Kalau tidak memungkinkan, silakan ba'da fajar itu awal mulanya. Dan dua hal ini sepakat para ulama, ya. Jadi kalau mau lontar, antum keluar, misalnya saya mau malam ini keluar. Ah, keluar tunggu sampai pagi besok, begitu selesai subuh baru boleh melontar. Paham sih sini? Baik, saya kira clear ya. Insyaallah ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk kerjasama kita. Yang kedua, saya mengajak untuk saling bersinergi, tolong-menolong, supaya kita bersama-sama bisa memudahkan perjalanan ini, insyaAllah. Saya ingin ingatkan bahwa, sekali lagi, kita belum selesai. Masih ada tawaf, dan masih ada kepulangan. Disitulah nanti akan dibuktikan siapa yang hajinya berhasil atau tidak. Ingat baik-baik, kita serombongan semua undangan. Dan ketika diundang oleh Allah, itu yang paling utama. Undangan kedutaan, itu nomor yang lain. Undangan Allah itu yang diutamakan. Karena kita diundang oleh Allah, maka Allah tidak pernah membedakan status setiap kita. Allah hanya akan melihat siapa di antara kita yang bisa membuktikan ketakwaannya. Saya tutup dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah menyampaikan, hati-hati dengan kalimat ini. Sebetulnya saya ingin sampaikan saat di Arafah. Tapi hari itu kemudian tidak ada waktu menyampaikan, hari ini saya tegaskan. Ingat baik-baik, tidak pernah ditemukan satu waktu yang saat itu Allah banyak membebaskan hambanya dari neraka, ya, min antuk takallahu atan minnar min yaumi arafah, kecuali saat Arafah banyak dibebaskan dari neraka. Awas, hati-hati. Yang paling dahsyat, fayubahi bihimul malaika, maka Allah banggakan pada para malaikat pada saat itu. Faqala madza aradu, maka Allah sampaikan pada para malaikat apa yang mereka inginkan. Tapi yang paling luar biasa, setelah itu Allah sampaikan lewat lisan Rasulnya. Lihat baik-baik, jangan bedakan siapapun, kata Nabi, lewat tafsir dari haji wada'nya. Kata Nabi, siapapun di antara kalian yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akramakum inda Allah akram atqakum. Lihat baik-baik, yang paling mulia, inna akramakum inda Allah atqakum. Itu kalimat terakhir Nabi saat haji wada'nya. Siapa yang takwanya paling bagus, itu yang paling mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya tutup, puncak takwa salah satunya membangun hubungan baik dengan manusia. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133-134. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kaadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Orang yang bisa berbagi, karena itu saya sarankan pulang nanti bagi-bagi tugas. Jangan mengandalkan yang lain. Kalau antum bisa kerjakan, bantu sama-sama. Ayo, bantu diri masing-masing. Ke mobil, ayo ke mobil, ingatkan. Ya, check in barang-barang. Bantu sama-sama, ayo ringankan yang lain. Disitulah tingkat ketakwaan antum diuji. Awas, hati-hati, kita bekerja bersama-sama. Walakafi minal ghaibah, tahan amarah. Ada sesuatu, kita sudah mampu, insyaAllah. Buktikan kita. Baik, saya tutup. Sepatan, saya mau antarkan tentang ayat ini yang dipraktekan oleh Ja'far As-Sadiq di antara keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far As-Sadiq sebenarnya punya seorang pembantu. Tapi pembantu di zaman dulu itu pengen membantu orang soleh untuk mendapatkan ilmunya. Dan dia belajar sampai khatam Quran. Mengetahui sifat Ja'far as-Shadiq sangat mempraktikkan isi Quran. Tiba-tiba singkatnya kedatangan tamu, pembantunya diminta datang bawa minuman. Begitu hendak disodorkan, dia terpleset, tumpahlah minuman itu mengenai jubah tuannya. Begitu berubah wajah Ja'far as-Shadiq, kurang senang dengan situasi itu, kata pembantunya, lihat baik-baik, wal kadhimina al-ghayza. Orang takwa, orang soleh, ahli surga itu sanggup menahan amarah. Kata Ja'far, saya tidak marah. Kata pembantunya, sekarang tidak marah. Khawatir setelah selesai, belum dimaafkan. Kata beliau, wal'afina anin nas. Baik, Allah senang ketika dia bisa memaafkan orang lain. Kata Ja'far, saya maafkan kamu. Tidak cukup sampai sini, dia tahu bahwa Ja'far punya kebiasaan berinfak, bantu orang, sedekah. Maka diteruskan kalimatnya, kata pembantu ini, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang orang yang berbuat baik. Maka dikeluarkanlah 1000 dirham di kantongnya, diberikan kepada pembantunya. Kata beliau, dari sekarang kamu tidak jadi pembantu saya lagi, sudah hebat. Maka diberikan 1000 dirham, dia keluar dan jadi pendakwah dan seterusnya. Ayat inilah yang membuktikan Ja'far, kata para ulama, layak menyandang status sebagai ahli surga, mendapatkan seluas langit dan bumi dari tafsiran kalimat tadi. Nah, saya tanya, mau masuk surga insyaAllah? Mau surganya seluas langit dan bumi insyaAllah? Itu tidak mudah. Siap kita? Siap? Takbir? Nah, setiap siap itu mesti diuji. Yang uji biar Ustaz Fadlan saja. Kalau Ja'far bisa 1000 dirham, saya tidak tahu kita bisa berapa dirham untuk Lombok atau Riyal atau yang lainnya. Wallahu'alam bisurga. Ya, kadang-kadang ada orang yang lisan yang mudah mengucapkan siap, tapi sulit kemudian mengambil kesiapan di kantong dan yang sebagainya. Itu biar urusan Ustaz Fadlan, saya tidak sampai ke sana. Yang pasti, saya sudah kosongkan dompet saya. Jadi Fadlan tidak ada kaitan lagi dengan saya saat ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kita sudah mendengar siraman rohani pada kajian maghrib menjelang Isya dan terakhir dengan melepaskan 1000 dirham, akhirnya membebaskan bukan menjadi pembantu tapi menjadi pendakwah. Malam hari ini juga haji kita belum selesai, belum tuntas. Kalau tadi kita bicara Palestina di luar negeri, tapi mari kita bicara Lombok di dalam negeri. Subhanallah, 60 juta 60.464.000 Palestina. Bagaimana dengan Lombok? Seorang yang ingin mabrur, jangan berpikir, wah, minta lagi. Bahaya, hati-hati, waspada. Kita sudah disirami oleh guru kita Habib Soleh, niat itu dijaga. Sholat alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita sudah percaya kepada yang ghaib, kita sudah mendirikan sholat, kita sudah mengeluarkan sebagian infak sedekah kita. Tapi untuk meyakinkan bahwa haji kita mabrur, tidak ada alasan lain untuk berpikir bahwa Lombok tidak dipikirkan. Saat pertama, periksalah dompet terbaik malam hari ini. Ibu-ibu, malu kalau hanya 2.600.000 untuk Palestina. Lihat itu Lombok. TGB, tanah gempa bumi. Karena gempa buminya berkali-kali, maka kita beri dia gelar TGB. Walaupun dia tidak dimasukkan dalam bencana nasional, tetapi saf pertama, saf kedua.